Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jin bisa melihat malaikat? Jawabannya bisa. Jin itu bisa melihat apa saja yang tidak bisa kita lihat. Ya, jadi termasuk melihat malaikat, karena kita enggak bisa melihat malaikat. Jadi bisa jin bisa melihat malaikat. Apa dalilnya? Ketika perang Badar. Perang Badar itu kan perang antara Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya berjumlah 313 melawan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000. Ya, 3 kali lipat. Tapi berkah pertolongan Allah menang. Kenapa? Karena ketika perang Allah mengirimkan bala bantuan, yaitu turunlah malaikat yang jumlahnya ribuan membantu rombongan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya setan juga bantu. Jadi ketika perang itu, ya kan? Ketika perang, golongan jin, golongan setan itu juga ikut perang sama orang kafir Quraisy. Jadi jin setan itu iblis bawa anu, ada yang menyerupai kaum Bani Majdal, ada yang menyerupai Suraqah bin Malik dan lain sebagainya. Jadi setan itu. Ketika malaikat turun, mereka lari terbirit-birit. Kabur mereka itu perang. Ditanya sama orang kafir, karena dulu setan itu bisa dilihat. Dulu kata orang kafir, "Ente kenapa lari?" Kata dia, "Saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat." Apa itu? Bala bantuan Allah datang. Malaikat Jibril dan ribuan malaikat lain turun membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini dapat kesimpulan, ternyata jin juga bisa melihat malaikat. Bisa. Begitu juga kalau kita itu suka baca wirid, ya kan? Suka baca zikir, Al-Quran gak pernah tinggal. Pasti dapat penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang main-main seperti kita, seperti dikirim santet lah, apalah, ilmu hitam lah, ini itulah. Kalau orang sudah dijaga malaikat, mental itu. Gak bakalan kena. Karena apa? Itu kan dikirim, yang ngirim siapa? Jin. Ketika jin melihat, ada malaikat yang menjaga. Gak berani. Nanti berani, macam-macam. Ah, sini lawan malaikat. Tidak bisa, cahaya lawan api menang cahaya. Nah, itu jadi jin itu bisa melihat malaikat. Dan bodohnya orang zaman sekarang minta tolong sama jin daripada malaikat. Salah ini. Kenapa? Sebaik-baiknya jin adalah sejahat-jahatnya manusia. Sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia. Tapi saya minta sama genderuwo, sama ini itu di bawah pokok beringin itu. Saya punya hutang 700 juta, Pak Ustaz. Saya datang pohon beringin, cair hutang saya. Lunas semua. Iya, cair. Habis itu kita dicairkan. Jadi, jangan minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, jin bisa melihat malaikat. Dan malaikat selalu berada sama manusia. Selalu menjaga kita. Jika kita meyakini. Ada malaikat rakib, ada malaikat atid yang selalu bersama kita kemanapun kita berada. Ada juga malaikat hafadzah, yaitu malaikat penjaga kita, malaikat rahmat. Cuman malaikat rahmat ini, kalau masuk kamar mandi, kita masuk kamar mandi, dia gak ikut masuk. Namanya malaikat hafadzah. Jadi gak masuk itu. Kalau di rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, gak mau masuk malaikat. Gak ada rahmatnya. Tapi yang gak masuk ini malaikat hafadzah saja. Malaikat maut masuk. Mau rumah itu tak pernah dibaca Quran ke apa ke malaikat maut tetap tak masuk. Kalau sudah ajal di kamar mandi, ha. Kata ini aku mentaget mati, aku di kamar mandi aja. Kenapa? Kata Pak Ustaz, malaikat hafadzah, malaikat rahmat tidak masuk kamar mandi. Iya, malaikat maut tetap masuk. Jangan main-main sama malaikat maut. Wallahu a'lam bishawab.